Kan banget itu juga ada saja celananya lo komprang. Dalam lemari ada celana-celana bapaknya main pakai aja. Ini latihannya 3 tahun tuh, Pak. Hah? Latihannya 3 tahun. 3 tahun? Iya. Sampai gendut begitu, Sar. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kita sampai kepada acara hiburan. Tapi sebelum sampai acara hiburan, saya akan bacakan dulu susunan acara pada malam hari ini. Pertama, jam 16.30 adalah Ayu menyanyi bersama Bufar. Kemudian 17 berita Nusantara, jam 17.15 daerah membangun. Rumah mengamar bersama Pak. Ini siapa yang nyatu sini? Kelurahan, Pak. Hah? Oh, sepikirnya. Oh, hiburan langsung. Ya, baik. Saya akan bawakan sebuah lagu dari albumnya Michael Jackson, Bombay Lagu Bihir. Warga yang kami hormati, sekarang tiba saatnya kita wawancara dengan Pak Lurah. Silakan yang ingin tanya tentang apa saja, supaya kita ada dua komunikasi arah dengan Pak Lurah. Pak Lurah, kami persilakan menjawab pertanyaan barangkali warga yang belum puas gitu. Ya, Pak Ben, terima kasih ya. Pak, mau nanya duluan, Pak. Apaan? Kita dapat minum gak nih? Hah? Dapat minum gak? Minum? Iya. Ada ember depan. Barang sana. Minumlah kita ya, aus. Lu lagi. Ya, Pak Lurah. Selamat malam. Bikin jatuh di bawah Lurah. Kalau pakai mau pakai pakaian yang benar itu kos gendang lu pakai. Bagus, Pak, ini. Kalau punya eyang guru jangan dipakai. Ya, saudara-saudara sekalian warga. Ngomong apa tadi? Sering makmur, Pak. Sering makmur. Jarang larat. Dua Pak, orang baru dilantik kita mah. Baru aja dilantik. Mungkin ada yang ingin bertanya soal-soal kelurahan, soal-soal pengetahuan umum, ilmu alam, biologi. Eh, Pak Lurah, guru apa Lurah? Dulu Pak guru SD. Lurah istrinya berapa? Hah? Istrinya berapa? Besar gua. Istri gua mau berapa? Yang penting mah steady. Ya mungkin ada yang mau nanya, silakan nanya. Ya? Saya mau tanya yang pertama Pak. Tanya, silakan. Bagaimana cara memperpanjang kartu penduduk Pak? KTP, kartu tanda penduduk Pak, jangan dipanjang-panjang, jadi stagen ntar ya. KTP yang udah mati boleh dihidupkan kembali. Yang makan siapa? KTP mana pakai habis? Masa berlakunya sudah selesai. Mungkin yang perlu diperpanjang. Datang aja ke kelurahan. Syukur-syukur diterima sudah. Ya, jangan dari dulu pintar dulu lah. Hebat. Mau tadi datang di demo, Pak. Ya. Namanya nih. Yang mana, Dan? Ini kalau misalnya kita mau pindah rumah pindah rumah? Ya. Ah, kalau mau pindah rumah itu paling gampang. Siapa yang nanya itu? Iya, Pak Sanif. Ah, Pak Sanif ya. Kalau mau pindah rumah, pesan dulu truknya buat ngangkut alat-alat rumah. Pindahnya kemana pindah? Nah, itu bilang sama supir truk. Jangan sampai mau pindah ke Kemayoran, dibawanya ke Alim Perdana Kusuma. Ah, jangan. Ya? Ke rumah. Nah, ya itu. Pesan aja bisnya. Truk. Surat-suratnya kita datangin dulu, kita datangin dulu lurah, baru rumahnya dirubuhin. Ngomongnya sembarangan. Kalau tidak rumah nggak dirubuhin dulu lah, nyamber-nyamber jemuran orang Pak De. Maksudnya rumahnya bukan dipindah-pindah. Apanya? Orangnya pindah, rumahnya diem. Rumahnya nggak ngikut. Rumahnya nggak ngikut pindah rumah. Ini juga bikin gue bego sih lu. Iya makanya, makanya nanti dikit-dikit aja nutupnya ya. Iya oke. Kacamata ya. Ini yang sebelahnya laki baru lah. Bukan. Apa? Piaraan. Lu ngeledek amat ini kan potongannya tuh. Lu aduh potongannya. Lagi jangan dibawa ke pasar baru kalau tuh yang begitu mah. Ngapain sih? Kan jangan orang mulai biar keras. Kalau bajunya putih, celananya coklat, kaos kakinya jangan biru. Juga malu-maluin sih makanya diledekin tuh. Kaos kakinya belang aja, belang. Jadi kayak benang gelasan gitu. Ya, mungkin ada yang mau tanya lagi? Oh, kalau surat pindah? Iya, Pak. Surat pindah mah gampang. Surat pindah, tanda tangan kakak, tahu kakak? Kakak, ya, tahu. Kakak siapa ya, Pak? Kakak tua? Singkatan kakak, tahu kakak. Oh, singkatan kakak. Nah, singkatan kumpul. Singkatan dari apa, Pak? Kumpul, kebo. Gua benci bener warga kagak tahu kakak kepala keluarga. Tanda tangan kepala keluarga, kartu keluarga serahin. Nah, itu nanti dibikinin surat pindah RT RW kelurahan terus. RT nanti. RW, RT RW si biset semua tanda tangan. Biset belakangan. Kumpul kebo tadi boleh enggak, Lurah? Hah? Boleh di kampung ini kumpul kebo? Kumpul kebo? Iya. Asal jangan ketahuan. Ketahuan gua tangkap gua kawinin lu. Ih, enak aja kumpul kebo. Pak Lurah, ya, kemarin istri saya melahirkan. Nama, sebut dulu nama. Nama? Ya. Nama Udin. Udin. RT 9. RT 9. RW-nya berapa, Pak Lurah? Terserah aja, dihitung sendiri. Lu nanya sama Lurah, nanya kepala RW lu. Begini, Pak Lurah. Ya. Istri saya kan melahirkan. Nah, terus beranak, Pak Lurah. Ya. Lu nanya, melahirkan terus beranak kalau istri mana kan bisa terus. Begini maksud saya, ya. Kata orang-orang, kalau anak kita lahir, ya. Mesti ada suratnya. Itu tentu. Gimana lahir kita? Nih, wah ini warga bodoh, bodoh, bodoh, bodoh. Bodoh kamu, bodoh kamu. Yang boleh mati cuma Lura, jangan ajudan ngikut-ngikut. Oh iya. Eko Pak Eko, gua peres lu. Itu yang sebelah ngasih tahu apa dendam? Tahu nih. Jadi kalau bini ngelahirin, iya. Nggak usah pakai surat. Lu, yang dikandung itu kan anak. Anak. Masa iya anak keluar bareng surat, enak aja. Bukan kan sekarang mesti ada tandanya, mobil ada suratnya, motor ada suratnya. Ntar saya tuh kalau anak lahir ngurus kirimnya kemana? Ngurus girik, girik mah bukan persoalan anak girik, bukan. Tanah kalau girik itu. Oh. Nih, kalau kirik, kirik anak anjing. Nih, begitu bini kita melahirin, anak datang, lapor. Nah, itu nanti ada dapat kan dari rumah sakitnya. Lahirnya di rumah sakit atau di mana? Dukun. Di ayunan, Pak. Hah? Di ayunan. Kalau lahir milih jangan di ayunan, enggak sombong ya. Iya. Nah, kalau lahir tuh milih di bajai. Harus sombong. Oh, jadi begitu. Nah, jadi begitu lahir anak, langsung lapor. Oh, jangan dulu, jangan dulu stop. Kemana? Lahir anak dicuci dulu. Kalau kotor kotoran, waduh ribet pak saya ngomong. Urusannya bidan itu aja. Oh iya pak. Ya saya ngerti. Jadi begitu anaknya lahir, langsung lapor. Lapor. Nanti dapatkan dari rumah sakit juga surat kenal lahir. Tuh. Kan anaknya belum bisa jalan, bagaimana laporin pak Lurah? Anaknya belum bisa jalan. Benarnya ngajak berantem sih. Bungkus biar rapi, pakaiin pita, buang. Asal bener. Bukan anaknya mah diamin aja di rumah, biar sama emaknya netek di rumah. Oh. Lu yang sebagai suaminya yang tanggung jawab. Nah, itu lapor. Tahu lapor kemana? Lapor Ramil. Nah, tuh. Kan kagak tahu lu budak di piara. Nih, lapor ke kelurahan kek kemana? Lapor, tetangga kek laporin. Oh, jadi kalau misalnya udah ngelahirin, dilaporin anaknya gitu pak ya? Laporin aja dia berbuat apa. Eh lu nanya ngejebak sih? Eh lu gak bisa marah, ore! Wah emosi. Bukan bilang begitu, kalau udah bilang ore, itu tandanya warga cinta sama lu. Ore, lurah belekan, ore! Lurah udah mani dibilang belek. Kan. Itu menghina, kalau sudah sampai belekan menghina. Lurah, ya, saya ada kejadian yang belum selesai nih. Ya, Pak. Rumah saya kena Usmi Tamrin. Ah. Pan pas kena tengah rumahnya yang kena, gak bisa belok tur jalanan. Dapur sama ruang tamu misah. Bayangin gak, Pak Lurah? Ah. Saya sedihnya keluarga saya. Iya. Kalau misalnya kita ada tamu, mau pesan makanan, minuman, kita pesan sama babu, cuma mesti lewat jalan. Babu saya ketiga ketabrak patas tuh gara-gara ngantriin kopi. Dapurnya di belakang. Itu makanya bikin penyeberangan jalan. Nah tuh pakai rumah punya gede-gede amat. Nah masih kecil aja kecil. Lagi kalau itu biasanya kan yang korban cuma beberapa untuk kepentingan orang lain. Nah itu biasanya kalau kita menuju suatu peningkatan itu mesti ada pengorbanan. Nah saudaranya yang kena korban nggak apa-apa sekali-sekali. Nggak apa-apa kan enak gosok gigi kita di ini apa di jendela kamar. Nggak tahu Metro Mini lewat sikat gigi ke bawah mau konektor nggak apa-apa sekali-sekali. Sedih ya. Hah? Sedih. Iya. Pak Lurah, saya nanya Pak Lurah. Ya, nanya, ajudan nanya. Ini ajudan pinter. Nanya deh lu. Sebelumnya Pak, saya minta maaf seandainya saya ada kesalahan-kesalahan baik yang sengaja maupun tidak. Oleh karena satu dan lain hal Pak Lurah, saya ini berasal dari desa Pak Lurah, datang ke Jakarta ini beserta keluarga. Namun demikian Pak Lurah, sampai di Jakarta ternyata susah sekali Pak Lurah, apa daya tangan tak sampai Pak Lurah. Dulu-dulu kita pulang dulu ya. Atur aja dulu pertanyaannya baru ntar kita balik lagi. Situ mau nanya mau cerita sih. Nanya langsung aja to the point. Tahu to the point. Begini Pak Lurah. Ya. Kemarin Pak Lurah nanda tanganin saya surat kelakuan baik cuma sebulan. Setelah itu kemarin saya ditangkap Pak Sanjik setelah surat tanda kelakuan baiknya habis Pak. Gara-gara sudah selesai bulan itu bagaimana pertanggungan Bapak terhadap saya, Pak? Mami gua muntingin anak orang. Pertanggungan. Itu mah memang begitu kalau surat kelakuan baik mah sebulan. Lah kan sudah selesai, enggak baik lagi apa saya? Belum tentu emang. Kita gua kasih surat kelakuan baik setahun, lu nya kumpul kebo. Siapa yang mau tanggung jawab? Kebo. Kebo ya? Ya terserah lu dah. Bingung gua. Jadi bagaimana ini Pak? Iya jadi memang sebulan. Soalnya kan masih kemungkinan berbuat apa kayak apa kan nanti bisa kita screening lagi. Tuh screening gak? Kalau gitu gini aja Pak jalan keluarnya. Gimana? Nanti saya tanda tangan ini sendiri saya pinjam stempelnya aja Pak. Lu rumah lu sekalian pindah di kelurahan ya. Sebenernya. Lurah? Ya. Tanya. Ya. Ini soal keamanan nih. Keamanan? Si Skamling pakai batik boleh? Si Skamling kenapa? Pakai baju batik. Jangan. Jangan di kami jangan pakai baju batik ya. Pakai kebaya, Pak Lurah. Jangan. Pakai kolor bapak lu aja. Gerah marah, buat teman. Emosi. Ibu, kan mau pakai baju apa kalau si Skamling mah namanya partisipasi masyarakat terhadap keamanan, lu mau pakai baju apa kan saya jangan telanjang di berubahan sih lu kan ya. Ya, Pak Lurah, ya. Saya RT. Nah, lu. Saya mau minta pesangon sama Pak Lurah. Kenapa? Soalnya dulu waktu saya belum jadi RT, Pak Lurah, itu di kampung kita belum ada uang kematian. Saya punya inisiatif mengambil uang kematian dari masyarakat. 30 warga, satu orang 100 perak, jadi satu bulan 3.000. Cuman begitu ada uang kematian, begitu saya jadi RT yang meninggal satu bulan 6 orang, jadi saya nombok terus. Bagaimana Pak Lurah? Minta gantinya sama kita? Iya. Enak aja lu yang punya ide, lu yang ini. Itu mah terserah lu. Makanya jangan suka ngeracunin penduduk. Bukan ngeracunin penduduk Pak Lurah, gak punya tanggung jawab. Tanggung jawab lu yang ini gue suruh nanggung. Lu yang jawab. Enak aja. Itu mah terserah kebijaksanaan RT masing-masing. Ya, ya jadi kalau gitu saya berhenti sendiri Pak. Berhenti aja lu. Iya. Yang ngangkat siapa gue gak tahu. Enak aja lu. Gue mah baru di sini. Kenalnya kagak. RT keblek lu. Walah Pak Lurah ngotot. Ya biarin. Amusi. Pak Lurah gak bisa begitu. Pemimpin rakyat gak busi itu tadi. Amusi gak boleh. Harus tenang, berwibawa, banyak dehemnya. Iya. Amusi dari amusi, Bu. Dehem terus, Pak Lurah. Hah? Dehem terus. Apa? Dehem terus. Itu bengek. Dehem terus, lo ngajarin dulu. Ya, pertanyaan lain? Kalau kita adu pinter aja, Pak Lurah. Adu pinter dah, Bu. Namanya Lurah boleh dites, adu pinter dah. Satu kali satu berapa, Pak Lurah? Ah, saya mau nanya ini sama Lurah nih. Ya. Boleh. Singkatannya VW apa? VW? Iya. Singkatan begitu kan ditanyain sama kita. Ayo. Itu mah bukan pengetahuan umum, VW mah di mana-mana juga fast fashion. Ah, salah. Habis fast war lalu. Ayo. Lurah. Fast war lalu. Lalu kalau gitu juga bisa. Piring apa yang rame? Jangan motor tapi ya. Kalau mau gini piring apa yang rame? Piring jatuh pecah. Salah. Apaan? Apaan lo ajudan tau gak? Belum. Gak tau. Apaan? Piringatan 17 Agustus. Sekarang saya error. Gak bisa. Apaan sama gua? Kalau begitu mah bisa. Sekarang kamu udah jangan marah ya. Ya. Merek apa yang terkenal di dunia? Merek apa yang terkenal di dunia? Merek mah dimana-mana gak ada yang terkenal. Apa? Apaan? Jelas. Apaan? Merek si Jen Regan. Saya kalau tanyain nanas apa yang bersejarah? Nanas ya. Nanas tahun 45. Wah, enggak ada. Nanas becek. Tapi nanas diklok. Ah, kalau gitu gue juga punya. Apaan? Kodam apa yang pertama di dunia? Bukan Indonesia lagi. Kodam yang pertama di dunia. Kodam Bukit Barisan. Salah, itu mah kodam di Indonesia juga bukan yang pertama. Nyerah apaan? Nggak tahu. Nggak tahu. Ajudan nggak tahu. Belum. Nggak tahu. Apaan? Kodam dan Hawa. Ngotot. Nih, sekarang gua tebakin lagi. Sekarang lu pengen tahu, lu tahu nggak? Nih. Dengerin, apa? Jangan ngotot ya. Dengerin. Kepalanya. Bakmi, bakmi. Tahu Bambu Runcing? Udah. Bambu Runcing tahu nggak? Bambu Runcing tahu nggak? Bambu Runcing yang suka bakal pejuang zaman dulu perang. Oh, iya, tahu? Iya. Tancepin di mata lu itu. Karena gua belum telat. Nih, tebakin nih. Kepalanya di kaki, kakinya di rambut, rambutnya di perut, perutnya di paha, pahanya di kuping. Apaan? Jangan ngotot, sarannya jangan ngotot, gak apaan? Apaan? Enggak, tinggal. Salah. Apaan? Jangan ngotot ya? Pale lu pita. Jadi, kalau anak tuh. Awan tebakan singkatan, Pak Lurah. Singkatan dah? Agresif apaan? Hah? Agresif. Gak tahu. Agak grepe tapi sip. Pak Lurah, tebakan saya habis. Hah? Ada satu lagi. Apaan? Nomor peci Pak Lurah nomor berapa? Yo. Agak ada nomornya peci gue. Nomor berapa kan terserah gue, nomor 58. Kan nanya jangan yang enak, yang enak-enak. Nanya yang enak soal kelurahan lagi. Paku apa yang bisa jalan kalau perlu tahu? Paku apa yang bisa jalan? Paku Bono. Salah. Apa? Paku Mendan. Selesai. Pokoknya sekarang nanya soal kelurahan aja. Iya. Itu warganya enggak ilmiah, Pak Lurah. Warganya begitu-begitu. Tahu lu. Enggak alamiah lu. Iya, tanya tuh Pak Lurah borokan atau tidak begitu. Lu anggap mulah lu gede di sampanan ya? Emang kayak borokan. Nah, sekarang, gua lagi kecil keluar rumah aja dimarahin sama mami, gua tau gak lu? Gak bakalan borokan gua. Iya, takut nyasar. Emangnya lu main di galengan. Biarin, tapi kan gak pernah gigit orang. Nah, udah. Pokoknya mau gigit, mau nyatek, mau terserah. Ya, sekarang kembali kepada pertanyaan-pertanyaan yang semula aja, soal-soal kelurahan. Ayo, siapa lagi yang mau nanya? Oh, begitu Pak Lurah. Iya, begitu aja lu. Begini Pak Lurah. Nih, kita mau tanya nih, berhubung kita juga kepengen, ya berniatlah demikian ingin menjadi lurah. Oh, engkau ingin menjadi lurah? Ya, aduh, kan lain bahasa bu ya. Tak pantas itu. Ya, nyoba itu. Syarat-syarat jadi lurah, apa saja Pak Lurah? Bukan main. Syarat-syarat jadi lurah? Ya. Nih, gua kasih tahu kalau gua yang ngomong, ntar salah sombong. Masa lurah nyebutin syarat lurah. Tuh aja ajudan, sebutin ajudan. Iya Pak De. Ya? Iya. Pak De. Begini tuh, siapa sih namanya? Sintong, mbak. Wah, begitu pendidikan enggak ada mau jadi lurah. Begini syarat-syaratnya pertama, berpendidikan. Artinya bisa baca sama nulis. Kalau bisa baca, enggak bisa nulis, itu namanya repot. Tapi kan kalau bisa nulis, enggak bisa baca, itu bingung namanya. Nah, terus berkepribadian menarik. Beragama. Ya, berpakaian. Nah, iya masih ya telanjang. Bersemua itu belakang berantakan. Bukan begitu Pak Lurah, Pak Lurah ngomongin kan yang nyusun Pak Lurah sendiri. Lincah dan sedikit seksi. Tuh, gesit. Gesit. Mirir orang, mirip peranggawan itu. Ya, tapi harus begitu supaya bisa berkomunikasi. Oh iya dah. Terus. Ya, yang terakhir tuh, ada yang kelupaan ajudan. Apaan? Nggak ada lagi tuh. Udah habis. Habis. Yang terakhir. Apa? Masih ngiduk. Wih, alurah udah jengkar mah, bukan lurah namanya. Nah, itu ada orang jadi lurah, nggak sekolah, nggak berpendidikan, bisa jadi lurah. Wah, yang bener aja. Ah, nggak usah nggak percaya. Ya, di mana? Itu lurah Semar. Ya, itu mah bukannya lurah itu. Jangan dulu mah belum musim sekolahan. Oh, jadi lurah sama orang lokal lurah lain ya? Lah, ini juga sama. Siapa bilang Semar kagak sekolah? Ya, orang dia sekolah di SKKA dulu. Aku terus masuk akademi perhotelan. Bangkanya lurah Semar sekarang ada di laju. Dia kagak ada AC-nya, losmennya. Lu jangan ngomongin itu-itu lagi, pokoknya pertanyaan. Soal-soal kelurahan, lurah Semar di bawah-bawah. Iya dah. Begini Pak Lurah. Ya, begitu juga boleh. Kan Pak Lurah tadi menyebutkan program-program kerjaan yang dikerjain. Ya, betul sekali. Nah, sekarang itu kira-kira program kerja bakal dijalanin semuanya? Ya, itu yang kita atur. Ya, atur bagaimana nih Pak Lurah? Ya, pokoknya kan semuanya bisa diatur. Nah, nanti yang susah saya sendiri, ajudan. Pak Lurah sih suka nyuruh-nyuruh doang. Iya namanya orang ngatur, nyuruh masih iya orang ngatur juga ngerjain juga. Itu mah tanggung jawabnya ajudan. Tapi yang penting Pak Lurah, gaji saya naik enggak di Pak Lurah? Nanti dah, pokoknya kita atur juga. Atur aja semuanya. Nah itu Pak Lurah kalau ada suka surat kapling yang namanya 2, kaplingnya 1 bagaimana tuh Pak Lurah? Itu bisa diatur juga? Atur. Oh, belum belajar sih soal itu, kapling-kaplingan enak aja. Itu mah urusan agraria. Iya. Saya usul Pak Lurah. Usul dah. Itu, alo gimana kalau keamanan Pak Hansip itu ya? Iya. Seragamnya diganti aja. Ganti apaan? Yang sebelah kuning celananya. Yang sebelah kaki kirinya merah. Nah, itu senjatanya ganti aja. Ambulunggul. Ya, biar rame. Terus itu, ikut 17 Agustus secara karakter. Bukan, biar sama itu. Sama kemain sirkus. Enak aja lu. Ya, sekarang begini. Pokoknya saya udah gak mau dengar namanya penduduk bingung, pakai nanya-nanya lagi, ya. Misalnya penduduk ada yang sakit, seperti udah saya terangin tadi, bawa ke puskesmas. Nah, misalnya ada kemalingan, atau ke apa jambret ditangkap, jangan mau saya dengar lagi, dibawa ke stasiun. Bawa ke pos keamanan. Nah. Pak Lurah gimana kan puskesmas sama pos keamanan di kampung kita ini dari dulu belum ada, Pak Lurah. Belum. Puskesmas anak pos keamanan belum ada. Belum punya, Pak Lurah. Dari dulu. Belum. Ya ampun, itu lurahnya dulu siapa sih? Pak Lurah dulu serah terima siapa? Gua bakal serah terima apa aja dan? Ya. Lah nimpa di mana nih Pak Lurah ini? Ya tahu, kita lalu kan sengaja kita. Stop. Salam, Pak. Malam. Ada apa, Pak? Lainnya ada apa rame-rame? Ini pelantikan Lurah, Pak. Pelantikan siapa? Ini Lurah, Pak Indro. Lurah? Iya, Pak. Nah, ini orangnya yang saya cari. Indro, kan? Betul, Pak. Ya, saya mah orang terkenal, Pak. Terkenal, Pak, ya. Lurah, Pak, kita, Pak. Saya mencari saudara Indro. Kebetulan yang... Ngurus KTP, Pak. Mengurus KTP. Saya bikinin 8 gigi, Pak. Benar, KTP, apa? Saudara Indro harus kembali ke rumah sakit jiwa sebab saudara kan masih sakit. Hah? Siapa dia, Pak? Saudara Indro ini pasien rumah sakit jiwa yang saya cari. Pak Mandri tenang aja Pak Mandri ya, tenang aja. Pokoknya nanti saya angkat jadi dokter ya. Jangan mandri terus enggak enak. Enggak apa-apa. Saya mau diangkat jadi dokter asal saudara Indro kembali dulu ke rumah sakit jiwa sebab mesti dirawat. Saudara kan masih gila. Ayo ikut ke rumah sakit terus. Itu tunggu dulu Pak Mandri, tunggu. Nah. Ayo ikut. Tunggu kita mau pesen sama ajudan ini ajudan. Ajudan. Ya, siapa yang jadi ajudan orang gila? Bukan ini kita mau pesen nanti kalau nggak ditinggalin pesen ke ajudan. Ini nanti kalau misalnya ada yang mau ngurus KTP, pengurus-ngurus macam-macam, ya butuh tanda tangan saya sebagai lurah, terus susulin aja ke rumah sakit ya. Oke, dengan demikian selesai sudah acara kita pada malam hari. Selamat malam, terima kasih, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam.